masa lalu telah berlalu, tinggalkan kau dan aku. Berlalu, tinggalkan kepedihan, hadapi yang akan datang. Tak ada kamu lagi, aku pun bahagia. Tak ada kamu lagi, aku pun baik saja. Tinggalkan kesunyian yang tak perlu, telah berlalu. Tinggalkan kepedihan, hadapi yang akan datang.